Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallahu wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقاعدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah haji di tanah suci. Mereka alhamdulillah sudah mendapatkan gelar hajinya. Setelah kemarin wukuf di Arafah dari matahari terbit mulai dari matahari bergeser condong ke barat sampai jelang salat maghrib. Berbondong-bondong para jemaah haji menuju Muzdalifah. Malam hari mereka menghabiskan sebagian besar malamnya dengan tidak tidur atau mabit di Muzdalifah. Lalu kemudian pagi hari ini ada tiga hal yang mereka kerjakan. Pertama, mereka jumrah Aqabah, melempar batu di tempat jumrah yang paling besar, atau barangkali menurut kita melempar setan yang paling besar dulu. Setelah itu mereka kemudian bertahallul, dan yang ketiga adalah mereka tawaf dan sa'i ifadah. Tawaf atau sa'i haji. Di luar itu ada juga ibadah yang bersifat pilihan dari sekarang sampai hari tasyrik, sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah, adalah menyembelih kurban. Hari ini di seluruh dunia, berangkat dari tanah suci, menggema takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sulit dibayangkan betapa energi kebaikan di muka bumi saat ini begitu hebatnya. Mereka bertakbir, mengagungkan nama Allah siang dan malam. Sunnahnya sebetulnya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah, telah bertakbir dengan keras sejak tanggal 1 Zulhijjah, bukan hanya hari ini saja dan sampai hari tasyrik salat asar. Para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masa setelahnya, mereka bertakbir di tempat-tempat keramaian, di pasar-pasar, di jalan-jalan, dan di pertemuan-pertemuan umum, juga di pertemuan-pertemuan keluarga, bahkan di tengah keluarga. Semua bertakbir dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Energi kebaikan lain yang digambarkan dan direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan oleh para malaikatnya lalu direalisasikan oleh orang-orang beriman adalah sunnah berkorban. Luar biasa dampak kebaikan yang bersifat sosial ini. Kalau tadi bersifat vertikal, di mana malaikat-malaikat rahmat berturunan ke muka bumi untuk menyebarkan kebaikan karena takbir karena para haji yang juga menembus eskalasi 7 lapis langit, maka kebaikan lain yang dilakukan oleh jamaah dan seluruh penduduk muka bumi yang beriman adalah kebaikan yang bersifat horizontal, di mana bisa dibayangkan proses perputaran ekonomi. Ketika para pedagang ternak dibeli ternaknya, dan orang yang tidak biasa berternak kemudian berdagang ternak, dan kemudian orang yang tidak terbiasa makan enak dengan daging-daging yang begitu lezat dipotong hari ini, dibagi hari ini, tidak melalui proses kulkas dulu, semua orang kemudian berbahagia. Dampak ekonomi khususnya pada sektor daging ini juga kemudian menjadi besar, dan ini juga menguntungkan bukan cuma negara tetapi juga masyarakat-masyarakat kecil. Inilah sekilas kebaikan-kebaikan, nilai-nilai pendidikan yang kita dapatkan dari Idul Adha. Tema khutbah pada kesempatan berbahagia ini adalah nilai pendidikan dalam berkorban. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mendasar dari sebuah ketakwaan dalam dunia pendidikan, inilah sebetulnya nilai yang ingin khatib tekankan nomor satu. Dalam sejarah, kira-kira Nabi Yusuf jadi menteri sekolah di mana ya? Kira-kira Nabi Yusuf itu bisa jadi menteri kuliahnya di mana ya? Tidak sekolah dan tidak kuliah. Kesalahan terbesar sekolahan adalah ketika anak-anak kita sudah menjadi manusia sekolahan, menjadi kaku, entah kemana arahnya. Bukan lagi ketakwaan yang menjadi tujuan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Itu sebetulnya pembentukan pendidikan yang diinginkan dalam Islam. Sekolah bukanlah melahirkan ilmuwan, tapi sekolah harus melahirkan orang-orang hebat dengan peradaban hebat yang ada pada dirinya, dan melahirkan lingkungan yang hebat di sekitarnya. Bukan sekolahan. Sekolah model masuk kelas, ini baru belakangan. Dulu tidak ada sekolah seperti ini. Pergi pagi, pulang siang, masuk sekolah, tidak ada seperti itu. Apalagi setelah nilai pendidikan barat yang menjadi dominan di Indonesia saat ini. Bukan cuma ketakwaan yang hilang di dunia pendidikan, bahkan kemanusiaan pun hilang di dunia pendidikan. Akhlis hadir. Akhlis datang. Di jonggol ini, mulai dari diri saya sendiri sebagai kiai, secara struktural yang paling bertanggung jawab menanamkan ruh ketakwaan. Ini sistem pendidikan ketakwaan yang kita jalankan. Di mana kiai, direktur, kepala sekolah, dan guru bukanlah pengajar, muallim semata-mata, tetapi murabbi, pendidik. Apa bedanya pendidikan dengan pengajaran? Muallim biasanya cuma transfer knowledge, memindahkan pengetahuan dari satu benak ke benak yang lain, dari guru kepada muridnya. Pendidikan tidak begitu. Pendidikan adalah sebuah proses pembentukan jati diri manusia unggul, sehingga lahir generasi hebat adalah generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pribadi kiai, pribadi direktur, pribadi kepala sekolah, pribadi guru adalah sosok bukan cuma muallim pengajar, tetapi murabbi pendidik yang mengarahkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tindakannya. Para orang tua dan masyarakat di sekitar jonggol khususnya di Sukasirna ini. Inilah pendidikan yang kami maksud. Pendidikan melahirkan manusia yang takwanya bukan takwa sambil lalu, tapi haqqatu qadih. Takwa yang beneran, takwa yang sesungguhnya. Apa itu? Apa itu takwa dalam dunia pendidikan? Sufyan Ats-Tsauri selalu dinasihati oleh ibunya. Lihat pendidikan takwa dalam bentuk praktis. Sufyan Ats-Tsauri selalu dinasihati oleh ibunya. Berarti di sini perhatikan buat para guru. Dia berkata begini, "Nak, setiap usai menulis 10 huruf, setiap kamu menulis dengan 10 huruf atau katakanlah 10 kata, maka periksa dirimu, adakah rasa takut tumbuh di dalam hatimu? Setelah kamu menulis katakanlah 10 huruf atau 10 kata, maka periksa, adakah rasa takut kepada Allah tumbuh di dalam hatimu? Jika itu tidak ada, nak, bahaya. Ibarat kamu pegang pisau, ibarat kamu pegang pistol, ini akan membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Dan ilmu itu, jika digunakan pada tempat yang salah, bahayanya lebih bahaya daripada pisau, lebih bahaya daripada pistol, bahkan lebih bahaya daripada bom nuklir. Kerusakan yang ditimbulkan orang yang berilmu dibanding dengan seluruh senjata yang ada, ini luar biasa. Misalnya, banyak orang yang masuk surga gara-gara bom. Ketika orang kafir membom orang-orang Islam, membunuh orang Islam dengan senjatanya, orang Islam yang mati dalam keadaan tidak bersalah, dia mati masuk surga. Tapi kalau orang berilmu sudah membunuh akal manusia, sudah membunuh jiwa manusia, manusia itu bisa menjadi binatang dan matinya masuk neraka. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat, kurban yang diterima adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban yang diterima itu bukan yang kambingnya paling gemuk, bukan yang sapinya paling mahal, bukan yang paling banyak untanya. Tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima adalah orang yang paling kuat ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Pendidikan yang harus kita berikan khususnya kepada guru dan orang tua. Pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita adalah kalau dia setelah masuk kelas kemudian keluar kelas makin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai 10 kata ditulis oleh anak kita, 10 kata masuk ke dalam benak anak-anak didik kita dan rasa takut tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa masuk kelas lalu keluar tidak bertambah hidayah dari Allah, padahal katanya baru saja belajar, maka dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan berarti pelajaran hari ini gagal. Jadi apa ukuran berhasil dan tidak berhasilnya guru mengajar di kelas? Apakah bertambah hidayah anak-anak kita ataukah tidak bertambah? Walau anak kita nanti menang olimpiade, tinggi nilai ujian negaranya, tapi tidak takut kalau kehilangan sholat lima waktu, tidak merasa resah kalau sholat tidak khusyuk, tidak merasa ada yang salah kalau belum hafal bacaan sholat. Ini gagal pendidikan manusia hebat ini. Fasalli li rabbika wanhar. Ini dua barometer pembentukan manusia, yang satu bersifat vertikal dan yang satu lagi bersifat horizontal. Karena pada dua ibadah ini disebutkan secara khusus, khusus bidzikr. Kenapa dikhususkan dua kalimat salat fasalli? Dan kenapa disebutkan wanhar dan berkurbanlah? Nilai pendidikan yang paling hebat secara vertikal dan horizontal ini yang harus ditanamkan kepada seluruh anak-anak kita, kepada orang tua juga yang hadir di sini. Ini momentum paling penting, memasukkan dua nilai vertikal dan horizontal ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, ke samping kepada sesama manusia. Ada dua ibadah agung yang hari ini harus kita kerjakan. Setelah sholat Idul Adha, kita akan menyembelih hewan kurban. Sebaik-baik amal soleh pada hari ini adalah iraqatud dam, adalah menyembelih hewan kurban. Tetapi menariknya, kenapa digabungkan sholat dengan berkurban? Karena ini adalah dua ibadah yang agung. Di mana agungnya? Pertama, sholat. Barometer semua ketakwaan, barometer semua ketakwaan diukur dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah belajarnya baik. Insya Allah amal-amal di luar belajarnya juga dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, nilai-nilai sholat harus diamalkan di dalam kelas, dan nilai-nilai sholat harus diamalkan di luar kelas. Dan yang paling penting, di dunia pendidikan seperti Aklis ini, bukan kelas yang nomor satu, tetapi masjid. Sentral untuk bisa mendapatkan ilmu, nomor satu masjid, nomor dua kelas, nomor tiga asrama, dan nomor empat seluruh lingkungannya. Sholat ditegakkan di masjid, ilmu sholat dijalankan di kelas. Jangan sampai ada ilmu di dalam kelas yang menyimpang dari nilai sholat. Dan yang harus dikerjakan di dalam kamar itu adalah proses kehidupan dari tidur sampai tidur lagi, jangan keluar dari nilai sholat. Dan semua yang ada di lingkungan sini juga harus berbasis sholat. Allahu Akbar, sampai kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nilai pendidikan yang harus ditanamkan baik di Aklis maupun nanti di dalam rumah ketika keluar dari sini. Yang kedua, berkurban. Kalau sholat bersifat vertikal, cara satu-satunya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, cara satu-satunya untuk bisa masuk surga cuma satu jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Cuma satu jalan untuk berjumpa dengan Allah, cuma satu jalan untuk masuk surga adalah siratal mustaqim. Dan di atas siratal mustaqim yang banyak aturan ini, yang banyak aturan main ini, yang paling tinggi di mata Allah, yang paling cepat memperjumpakan kamu dengan Allah, yang paling hebat memasukkan kamu ke surga, nomor satu adalah sholat. Karenanya sholat adalah ibadah yang paling agung bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dan ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang ada di sini adalah anak-anak yang bisa mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa? Perbaiki sholatmu, nak. Tepat waktu, faham apa yang dibaca, kenapa gerakannya seperti itu, dan harus khusyuk. Setelah itu amalkan sholat di luar sholat. Yang kedua, kenapa berkurban? Karena kurban adalah cara yang paling Allah suka kepada siapa saja yang ingin taqarrub, yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Sekali lagi, kenapa harus berkurban? Berkurban adalah bentuk qurbat. bentuk cara yang paling afdol kalau ingin dekat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah yang paling Allah suka kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya kalau sudah dekat Allah apa sih untungnya? Orang yang sudah dekat Allah akan mendapatkan segalanya. Orang yang jauh dari Allah maka akan kehilangan segala-galanya. Karenanya tidak ada yang hilang dari orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah, orang yang jauh dari Allah dia tidak akan dapat apa-apa walau kelihatannya kaya raya. Ini prinsip yang harus dipegang. Tapi yang menarik adalah kenapa wanhar bukan wazbah? Sembelihan di dalam bahasa Arab disebut zabiha. Tetapi sembelihan yang satu ini namanya udhiyah, berbeda. Menyembelih kambing dan ayam biasanya dengan kata zabaha yazbahu. Tapi khusus unta menggunakan kata nahara yanharu. Dan di ayat ini bukan wazbah tetapi wanhar. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk berkurban dengan yang terbaik. Dan yang terbaik adalah unta. Tetapi ukuran bukan pada dagingnya, bukan pula pada darahnya, tetapi ketakwaan yang kamu berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, takwa dalam bentuk sholat, takwa dalam bentuk berkorban. Lihat pada hari ini. Nanti kita akan berbagi hewan kurban yang paling segar, yang paling terbaik. Hari ini disembelih, hari ini dicincang, hari ini juga dimakan. Dan ini semua sudah terpilih. Dan lebih dari itu, disembelih di tengah pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang ingin diambil dari kisah kurban ini? Saya tidak perlu mengulangi karena umumnya sudah mendengar. Anak-anakku sekalian, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah sampai pada usia bisa diajak bekerja sama dengan ayahnya. Nah, di sini anak-anakku yang SMP dan SMU, mau enggak jadi anak yang paling disukai oleh ayah? Mau enggak jadi anak yang paling dicintai oleh ibu? Mau enggak jadi anak yang disenangi oleh guru dan dicintai oleh semua orang tua? Satu syaratnya, jadilah anak-anak yang bisa diajak bekerja sama dengan ayahnya. Al-Qisah, ayat ini kenapa disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah sampai pada usia bisa diajak bekerja sama. Kerja apa? Ismail tidak disuruh bekerja untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Diajak membangun rumahnya Allah. Perih bagi orang tua. Sebetulnya anak-anakku sekalian, di rumah ayah kalian sering menangis mendoakan kalian kehilangan anak laki-lakinya. Di rumah mungkin ibu kalian yang paling sering mendoakan sambil meneteskan air mata karena sekarang tidak bisa lagi melayani, membuatkan nasi bagi kalian, menyiapkan makanan bagi kalian, menyiapkan pakaian bagi kalian. Sebetulnya kehilangan. Nanti kalau kalian libur dan pulang, percayalah, sesuatu yang paling disukai oleh kedua orang tuamu adalah kalau kamu membantu pekerjaan mereka. Yang ayahnya misalnya orang miskin, penjual asongan, ayahnya adalah seorang petani misalnya, ayahnya seorang penggembala, jangan malu. Pulang, memang di sini kalian selalu bekerjanya yang bersih-bersih, tetapi pulang harus membantu orang tua kalian, apapun pekerjaannya selama itu halal, siap. Karena banyak pulang dari luar negeri, kemudian tidak lagi mau bekerja membantu pekerjaan ayahnya, karena ayahnya dianggap miskin, ayahnya dianggap kotor, dan ayahnya dianggap pekerja kerja keras yang hina. Ini sungguh anak yang tidak tahu diri. nanti pulang. Sekotor apapun pekerjaan ibu, selama itu halal, bantulah. Bantulah. Walaupun kadang orang tuamu melarang kamu, bantu. Hormati orang tua kamu, karena kamu lahir dari keringatnya, karena kamu lahir dari air susunya. Dan selama kalian berada di pesantren ini, berdoalah selalu untuk kedua orang tua kalian. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan orang tua yang punya anak, siapapun anaknya dan dimanapun dia berada dan dimanapun dia sekolah, berdoa kalau ingin jadi anak yang saleh dan anak yang salihah, bagaimana doanya? Kalau ingin apapun pelajaran anaknya dan akhlaknya baik, berdoalah seperti doa Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doakan anakmu setiap hari seperti itu. Apa yang terjadi? Nanti malaikat rahmat turun dari langit dan menjaga anak-anakmu. Bahkan dalam tidurnya, anak-anak kita, dia memang tidur, tidak berada di kelas, tapi malaikat memasukkan ilmu ke dalam otaknya, memasukkan ketakwaan ke dalam hatinya, sehingga jadilah anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang bertakwa. Ingat, doakan anak kita selalu. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati. Apa artinya? Tuhan, jadikanlah aku orang tua yang mendirikan sholat. Jadikan pula anak-anakku anak-anak yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah, aku tidak punya cukup uang untuk membiayai anakku. Aku tidak punya cukup biaya untuk mengirim anakku sekolah yang paling bagus. Tetapi doa ibu, doa bapak, jika sungguh-sungguh, akan mendatangkan malaikat yang memasukkan ilmu ke dalam otaknya, memasukkan ketakwaan ke dalam hatinya, dan menerbangkan anakmu insya Allah bisa kuliah di luar negeri dan bisa keliling dunia. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Pulang ke tanah air, dia menjadi anak yang saleh dan salihah. Guru, bukan kamu yang mengajarkan ilmu. Kalau guru yang mengajarkan ilmu, pasti ada salah-salahnya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang mengajarkan Al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Guru yang sombong adalah guru yang tidak mendoakan muridnya. Guru yang sombong adalah guru yang merasa dirinya yang mengajarkan anak-anaknya. Padahal kalau guru itu bertakwa, la ilma lana. Tuhan, tidak ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kuajarkan kepada anakku. Illa ma 'allamtana, kecuali engkau ajarkan kepada anak-anakku. Jadikanlah aku agen, jadikanlah aku perantara ilmumu, agar yang ku masukkan ke dalam jiwa anakku, ke dalam jiwa murid-muridku, ke dalam jiwa santri-santriku adalah ilmu yang berasal darimu ya Allah. Tancapkan niat baik-baik, wahai para guru. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sebagai penutup khutbah, kenapa Ismail rela disembelih? Karena dua sudah ditanamkan oleh orang tuanya kepada Ismail. Satu, membenarkan selalu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena Ismail punya jiwa sabar. Ini nilai pendidikan yang paling penting dari berkurban ini. Yang pertama apa? Membenarkan janji-janji Allah. Apa itu maksudnya? Ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manami, semalam ayah bermimpi tapi bukan mimpi, tapi ayah juga sedang tidak bangun. Ini namanya ru'ya shadiqah atau ru'ya shaliha, mimpi benar para nabi. aku ditugaskan oleh Allah untuk sembelih kamu nak. Bayangkan Ibrahim lama tidak punya anak, baru punya bayi disuruh tinggalkan di tempat yang tandus. Setelah anaknya sudah bisa diajak kerjasama, dan ini adalah sesuatu yang paling indah bagi seorang ayah, malah disuruh sembelih anak yang dicintainya itu. Pendidik yang baik adalah pendidik yang mengatakan, ya Allah, anak-anak ini adalah titipanmu dan aku kembalikan lagi mereka kepadamu, ya Allah. Pendidik yang sukses adalah yang berhasil mengembalikan fitrah anak-anaknya setelah dirusak oleh dunia yang ada di sekitarnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah berislam dirusak oleh kedua orang tuanya. Pekerjaan paling berat di pesantren ini adalah mengembalikan, meriset, men-set up ulang dari kemusyrikan-kemusyrikan yang tertanam di dalam tubuh anak karena orang tuanya sudah meyahudikan, menasranikan, bahkan memajusikan anaknya. Pencerahan ini yang harus diberikan oleh para pendidik, dan orang tua harus sadar ternyata penjahat pertama di muka bumi adalah orang tua. Karena di muka bumi cuma ada dua agama. Satu agama Allah, yang kedua adalah agama nenek moyang dibuat oleh orang-orang tua yang menyimpang dari Allah atau dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang pertama, menanamkan tauhid supaya mereka senantiasa membenarkan janji-janji Allah. Apa kata Ismail? Ya abatif'al. Ya abatif'al ma tu'mar. Ayah, kalau memang itu perintah Allah, tajamkan mata pisau ayah. Ketika Ibrahim meneteskan air mata sehingga tidak tahu bahwa pisaunya belum mengenai leher anaknya, tiba-tiba serasa hangat di lengan Ibrahim, di lengan tangan Ibrahim. Ternyata tangan itu adalah tangan anaknya, tangan anaknya yang meraih. Ayahnya sedang menangis, teteskan air mata, cucurkan air mata. Ayah, tajamkan mata pisau ayah, di sini leherku, tadi itu belum kena. Saya tidak tahu seperti apa jeritan tangis Ibrahim saat itu, betapa jeritan hati Ibrahim pada saat itu. Tidak sanggup menyembelih anaknya, tapi karena membenarkan janji Allah dan anaknya menyaksikan bahwa ayahnya menjadi teladan baik dalam membenarkan semua janji-janji Allah, walaupun anaknya harus menjadi korban. Kalau orang tua sudah menjadi teladan yang baik, kalau guru sudah menjadi teladan yang baik, jangan khawatirkan anak muda, mereka bisa lebih hebat dari orang tua. Kalau guru, kalau kiai, kalau orang tua sudah menjadi teladan baik berkorban dan membenarkan janji-janji Allah, percayalah, anakmu bisa lebih nekat daripada kamu untuk membenarkan janji Allah. Putra-putrimu bisa lebih hebat dari kamu dalam membenarkan janji-janji Allah. Tinggalkan anakmu di sini, teteskan air matamu di rumahmu. Percayalah, di sini anakmu bahagia, di sini anakmu kuat, di sini anakmu akan punya masa depan. Bukankah begitu anak-anakku di Aklis? Ya. Ayah, ketika Ibrahim menangis, ayah, mata pisau ayah masih jauh dari leherku. Di sini leherku, ayah. Gorok leherku di sini. Satajiduni insyaallah minas sabiri. Ayah akan mendapati aku bersabar. Apa itu sabar? Sabar adalah bertahan terhadap semua yang tidak disukai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini sudah perintah Allah, sembelilah aku. Dan ini tujuan pendidikan sosial yang harus ditanamkan kepada anak-anak, adalah mental membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala dan mental bersabar terhadap semua yang tidak disukai. Memang awalnya berat tinggal di lingkungan seperti ini. Memang awalnya susah, harus bangun jam 3.30 untuk tahajud. Memang awalnya susah, yang biasa makan kapan saja sekarang harus diatur waktunya. Ya memang awalnya susah karena di rumah bisa nge-games dan main-main, tapi di sini harus ikut semua aturan. Tapi kalian anak-anakku sedang diajarkan di sini untuk membenarkan janji Allah dan bersabar, dan insya Allah kalian ke depan akan menjadi pilar-pilar bangsa, akan menjadi pilar-pilar Islam dan tegaknya peradaban dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukurtawu wa asila. La ilaha illallahu wahda. Sadaqa wa'da. Wa nasara abda. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun. Ibadallah, mari sama-sama kita berdoa. Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi. Sallu alaihi wasallimu taslima. Kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam yang kamu cintai, kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam yang kamu rindukan, bersolawatlah untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, kami mengemis doa kepada-Mu, kami menghinakan diri untuk bermohon kepada-Mu. Jadikanlah kami orang-orang tua yang mendirikan salat, dan jadikanlah anak-anak keturunan kami, anak-anak didik kami, anak-anak yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak didik kami, anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang menjadi penerus risalah para nabi dan rasul. Jadikanlah anak-anak kami semua yang ada di akhlis ini anak-anak yang luar biasa, yang menjadi penerus perjuangan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak ada yang paling kami banggakan, tidak ada yang paling kami harapkan, yang paling tinggi dari anak-anak kami setelah mereka belajar dari sini, keluar dari sini. Ya Allah, semoga mereka sabar dan setia menjadi penerus ajaran Ibrahim alaihissalam, menjadi penerus risalah perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah semuanya, khususnya kepada anak perempuan, ibu-ibu yang ada di sini juga, agar mereka semua menjadi anak-anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم سهل أمورنا وأمور معهدنا. ربنا اجعل معهدنا هذا معهدا آمنا مطمئنا, وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يا الله, mudahkanlah urusan kami dalam pendidikan di akhlis ini. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kami untuk mendidik anak-anak yang berada di sekolah ini. Ya Allah, lindungilah orang-orang yang ada di dalamnya. Lindungilah pendidikan ini dari orang-orang yang dengki dan berbuat jahat. Ya Allah, berikan kepada pesantren ini orang-orang yang siap menjadi ansar, menjadi pendukung-pendukung lahirnya generasi baru. Ya Allah, dengan perlindungan-Mu dan perlindungan malaikat, lindungilah lingkungan kampus akhlis ini dengan perlindungan-Mu ya Allah. Dan mudahkanlah proses kami dalam mendidik anak-anak kami di sini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin. Wansur man nasara ad-din wa khdhul man khadhal al muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah kurban kami. Terimalah kurban orang-orang yang berkurban di tempat ini. Ya Allah, kabulkanlah kurban orang-orang yang berkurban di tempat ini. Ya Allah, kabulkanlah dan balaslah kebaikan kepada orang-orang yang berkurban semua di tempat ini dengan balasan takwa, karunia takwa dari Engkau kepada mereka. Ya Allah, balas kepada orang-orang semua yang berkorban di sini dengan karunia kesalehan, kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.